ذلك باختيارهم اما القي في نفسه فجائز كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى ابي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وقواه ففي صحيح البخاري عن انس انه kuwiya betul tak? Naam kuwiya. Kuwiya min zatil jambi wan nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun warwa at-tirmizi wa ghairuhu an anasin annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qawa as'ada ibna zurarata minas syauqati wa fi sahihil bukhari an ibni abbasin marfu'an asyifa'u fi salasin syurbatu aslin wa syartatu mihjamin syartati mihjam wa syartatil mihjamin wa qayyu wa qayyati narin wa ana anha anil kai wa fi lazin wa ma uhibu an aktua an aktawiya Qala Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala qad tadammanat ahadithul qayyi arba'ata anwa'in ahaduha fi'luhu wasani adamu mahabbatihi wasalisu asana'u ala man tarakahu warabi'u annahyu anhu tayyib wala ta'arudu bainaha bihamdillah Betul sah. Lanjut itu tanggung. Fa inna fi'lahu yadullu ala jawazihi. Jawazihi. Adamu mahabbatihi la yadullu ala. Wa adama ma'tuf ka fi'lahu. Oh iya. Wa adama mahabbatihi la yadullu ala al-man'i minhu. Amma sana'u ala tarikihi fa yadullu ala anna tarakahu aula wa afdalu dai wa amman nahyu ba'ala sabilil ikhtiyari wal karahati taib barakallahu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Baik, sekarang masuk ke dalam hadis wala yaktaun dan mereka tidak berobat dengan kai. Namun jangan dipahami berarti berobat dengan kai itu apa sih? Menempelkan besi panas ke tempat luka, ke urat atau kemana. Ya jangan dipahami ini mutlak haram. Enggak, tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, maksimalnya adalah makruh. Kenapa makruh? Karena dia menyerupai dengan bentuk penyiksaan dengan api. Nah, yang berhak menyiksa dengan api hanya Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak sini? Nah, ini sisi kemakruhannya. Namun Nabi SAW ternyata pernah mengkai. Ya, sahabat pernah dikai. Ya, ini berarti ini riwayat-riwayat yang tadi dibawakan oleh Syekh tadi sudah disimpulkan oleh Ibnu Qayyim. Nabi pernah melakukan, sahabat pernah melakukan, Nabi membiarkan. Ya. Nah. Baik, kata Syekh di sini, Syekh Abdurrahman bin Hasan, wala yaktaun ay la yas'aluna ghairahum ay yaqwiyahum. Mereka ini 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab ini di dunia mereka tidak pernah minta kepada orang lain untuk mengkai diri mereka. Kenapa mereka tidak minta? Ini tawakalnya nih. Karena ada aspek tawakal yang tinggi. Ya, kama la yas'aluna ghairahum ayyarqahum. Ya, sebagaimana mereka tidak minta orang lain untuk meruqyah mereka. Kenapa nih aspek tawakalnya? Istislaman lil qada wa tadzallulan bil bala. Karena mereka menerima takdir. Ya, dan sebagai dan taladzudan dan karena taladzud. Ya. Karena ya udah merasa apa namanya? Nikmat dengan ujian. Nah, ini bentuk tawakal, bukan Berobat dengan kai itu yang diharamkan. Kalau kita katakan berobat dengan kai itu diharamkan, tentulah Nabi enggak melakukan, sahabat enggak melakukan. Nabi enggak memerintahkan sahabat. Ya. Qultu, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, wa dhahiru anna qawlahu la yaktaun, yang nampak dari sabda Nabi la yaktaun, a'ammu, itu lebih umum, min ayyas alu dhalika, ya, daripada mereka meminta kai tersebut, au yuf'ala bihim, atau mereka diperlakukan kepada mereka, bidhalika, yaitu kai tadi, bikhtiyarihim, dengan pilihan mereka. Ammal kai pinapsihi, fajaizun, adapun kai itu sendiri, ya dihukum asalnya mubah. Kama fis sahih, sebagaimana dalam kitab As-Sahih, Sahih Bukhari, ya, dari Jabir bin Abdullah, anna Nabi SAW ba'asa ila Ubay ibn Ka'bin. Nabi SAW pernah mengutus, mengirim tabib, ya, ba'asa ila Ubay ibn Ka'bin tabiban, pernah mengutus seorang tabib kepada Ubay bin Ka'ab, ya, karena Ubay bin Ka'ab itu sedang sakit. Faqata alahu irqan wa kawahu, ya, dan si tabib itu mengkai, ya, memutus urat, ya, memutus urat, Ubay bin Ka'ab, dan kemudian mengkainya. Ya, dalam riwayat yang lain, fakawahu ala akhilih. Ya, mengkainya di bawah lengan. Di bawah lengan Ubay bin Ka'ab. Tabarakallahu fikum. Kemudian dibawakan lagi riwayat wa fi sahih al-Bukhari an Anas annahu quwiya min dzatil janbi. Ya, bahwasanya Anas bin Malik pernah dikai karena penyakit zatu janbi. Dan Nabi SAW hayyun, masih hidup. Berarti ini hadis takrir. Ya, hadis takrir. Juga dalam riwayat yang lain. Ya. Riwayat yang lain bahwasanya rawi At-Tirmidzi wa ghairuh, Imam Tirmidzi dan yang lainnya meriwayatkan anna Nabi SAW kawa As'ada ibn Zurarah, bahwa Nabi SAW pernah, ya, mengkai As'ad bin Zurarah. Ya, As'ad bin Zurarah minasyaukah, dari penyakit syaukah. Ya. Syaukah itu lihat wajah fil halq. Ya. Itu yang penyakit yang ada di tenggorokan itu. Taib. Riwayat yang lain juga Sa'ad bin Mu'ad pernah terkena panah di lengan bawahnya. Siapa yang mengkai, apakah tabib? Enggak disebutkan. Ya. Fa hamasahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biyadihi bimisqas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung mengkai, ya, mengkai Sa'ad bin Mu'ad, ya, dengan besi yang panjang. Ya. Summa ramiyat, summa warimat. Ya. Kemudian lukanya tersebut bengkak. Fahamasahu as-saniyah. Nah, Nabi pun mengkai untuk kedua kali. Jadi dua kali itu. Kai pertama itu supaya bikin bengkak, kai kedua ngobatin. Ya. Jadi intinya kai itu boleh jika diperlukan. Nah, yang jadi permasalahan di sini bukan karena kai tadi dengan besi panas lah, dengan apalah. Ya. Taib. Dahulu, ya ikhwa, orang-orang Arab meyakini pengobatan dengan kai pasti berhasil. Ya, sehingga mereka punya yel-yel, pepatah. Akhirud dawa al-kai. Akhirud dawa al-kai. Obat yang paling terakhir, kalau yang lain udah, yang paling mentok, kalau yang lain udah mentok, udah kai. Ya. Nah, akhirnya apa? Menimbulkan ketergantungan kepada kai. Seakan-akan kalau pakai kai pasti sembuh. Udah minum ini, minum itu, enggak sembuh. Dah, kai aja gitu. Nah, akhirud dawa al-kai. Orang Arab punya yel-yel kayak gitu. Akhir tawakalnya bukan lagi kepada Allah, ya. Ya. Tapi kepada siapa? Kai. Kepada kai. Nah, dari sinilah ya muncul wala yaktawun. Mereka tidak berobat dengan kai. Apa tidak minta di kai. Itu artinya mereka tawakalnya tidak hanya kepada kai. Nah, jadi dari aspek ini, orang Arab itu punya yel-yel. akhiru dawa al-kai, kata mereka. Ya. Tayyib barakallahu fik. Wa fi sahih al-Bukhari an Ibnu Abbas, dari sahih Bukhari dari Ibnu Abbas marfu'an, asyifa fi salasin, pengobatan itu pada tiga, kesembuhan itu pada tiga, syarbati asal, nah, dengan saya tak apa namanya? Dengan minum madu, wa syartati mihjam, dan sayatan hijamah. Nah, ini juga jadi dalil nih bagi teman-teman bekamers, ya, bahwasanya yang aula, yang lebih afdol adalah di syartoh, di sayat, bukan di tusuk pakai lanset itu yang paling utama. Cuman untuk bisa kayak gitu pakai besturi, bukan pakai silet, ya, karena bukan nancepin ke badan tapi hanya mengambil darah, tapi disayat sedikit cerk gitu. Ya, dan ini pisau bedah, pisau bedah. Dan itu lebih bagus kepada ahlinya. Atau belajar dulu. Wah, ya, namun pakai lanset itu ya boleh-boleh aja. Tapi ya kalau mau ditanya yang mana yang afdal, pakai syartah. Wa kayyatin narin, dan berkai dengan api. Menempelkan besi panas dengan api. Wa ana anha anil kai, dan aku melarang dari kai. Wa filabdin wa ma uhibbu an aktawiya, dan aku enggak menyukai berkai. Tapi dalam riwayat yang lain kok Nabi tadi mengkai sahabat, ya. Nabi mengirim tabib untuk mengkai sahabat. Ada sahabat yang dikai. Terus gimana? Ya. Nah, ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim, faqad tadammanat ahaditsul kai arba'ata anwa. Ya, hadis-hadis tentang kai itu mengandung empat, ya, empat perkara. Ahaduhuma fi'lahu, fi'luhu. Ya, salah satunya ahaduha fi'luhu, Nabi melakukannya. Wasani adama mahabbatihi, Nabi enggak menyukainya. Itu dalam riwayat wa ma uhibbu an aqtawiya. Wasalis asana ala man tarakahu. Nabi apa? Yang ketiga, pujian bagi orang yang meninggalkannya. Ya, pujian, ya, Kak. Yang kata Nabi itu 70 ribu orang itu salah satunya, ya, wala yaktaun, berarti meninggalkannya. Warabi annahyu anhu, ya, yang keempat larangan. Terus gimana larangan, apa Nabi melakukan gitu? Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wala ta'arudha bainaha bihamdillah, gak ada kontradiksi diantara itu semua, alhamdulillah. Fa inna fi'lahu lahu, ya, ketika Nabi lakukan itu kait tadi, ya, dulu ala jawazi, ini menunjukkan akan kebolehannya. Ya. Wa adama mahabbatihi, Nabi tidak menyukai, dalam riwayat yang beliau mengatakan wa ma uhibbu an aqtawiya, itu ya, la yadulu alal man'i minhu, tidak menunjukkan larangan berkai. Wa amassana ala tarikihi, adapun pujian Nabi bagi orang yang meninggalkan kai, fa yadulu ala anna tarkahu aula wa afdal. Ya, bahwa meninggalkannya itu lebih utama, lebih afdal. Oh ya, untuk merealisasikan tauhid. Karena dahulu orang Arab berpandangan kalau udah mentok pakai kai, sehingga hilang tawakal kepada Allah. Malah tawakalnya itu seakan-akan condongnya kepada kai. Wa amman nahyu, kalaupun dilarang gini yang hadis wa ana anha anil kai, itu larangan itu fa'ala sabilil ikhtiar, itu sebagai bentuk pilihan aja. Wal karaha, pilihan yang makruh. Ya, pilihan yang makruh. Tapi bukannya haram. Nah, ini ya bisa dipahami, ya, tafsir. Jadi ya, kalau ada yang mau berobat dengan kai, sampai antum tahu enggak yang sunatan sekarang itu banyak pakai laser. Laser itu katanya itu ternyata api atau apa gitu, saya kurang paham. Ya, ada orang yang enggak mau di laser, kenapa? Oh, ini pakai kai. Haram. Kalau dia dia harus tahu duduk kronologisnya. Kenapa sih dimakruhkannya kayak itu? Dia harus tahu duduk kronologisnya. Ada dua sebab dimakruhkannya. Yang pertama apa? Karena mirip menyiksa dengan api. Ya, dan sedangkan yang menyiksa dengan api Allah. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, orang Arab dahulu meyakini kalau pengobatan dengan kai pasti berhasil. Ya, maka mereka mengatakan kalau udah mentok pakai kai aja. Mereka punya yel-yel akhirud dawai al-kayyu. Nah, akhirud dawai al-kayyu. Pengobatan yang terakhir kalau udah mentok pakai kai. Dan akhirnya ini menimbulkan ketergantungan kolbu ya kepada pegai, bukan lagi ketergantungan kolbu kepada Allah dalam meraih kesembuhan. Nah ini harus paham ini duduk kemakruhannya. Dan salafi mesti ngerti, kitab tauhid kan dia belajar ini. Masa nggak tahu? Ah, misalkan begitu. Dia harus paham ketika dia ngomong, oh saya nggak mau ah pakai laser itu. Kenapa? Kai, kenapa makruh? Tanya. Ya, kan ada dalilnya wala yaqtaun. Wajul istidlalnya apa? Nah, sisi pendalilannya apa? Kalau dia cuma pakai kan ada dalil, ya sebutin lagi dalil yang tadi yang dibawakan oleh ini Anas bin Malik annahu quwiya min dzatil jambi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun. Ayo, dalilnya tuh. Masa Nabi makruh? Nabi yang mau itu lihat bahkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kawa as'ada ibna Zurara min as-sauka. Nabi yang langsung mengobati bengkai. Masa Nabi melakukan sesuatu yang makruh? Nah, ayo, gimana? Nah, dia harus tahu. Ah, perincian dari Ibnu Qayyim ini ada 4. Nabi melakukan, Nabi memuji orang yang meninggalkan, kemudian Nabi tidak menyukai namun tidak menunjukkan kelarangannya, dan Nabi melarang. Melarangnya itu pun ala sabilil ikhtiar wal karoha. Kenapa dilarang? Kenapa dimakruhkan? Tadi ya, dua hal tadi. Ya, barakallahu fiik. Jangan sampai enggak tahu ini. Ya. Karena kalau kita bilang makruh-makruh dibawain hadis-hadis yang tadi dibawain Syekh Abdul Rahman bin Hasan, bingung juga kita keder. Ya juga ya, kok Nabi pakai kai? Nabi mengkai. Nah. Terus makruhnya gimana? Masa Nabi makruh? Enggak mungkin kan? Nah, dari situ aspek situ. Baik, Abu Aqilah, fadhal. Bismillah. Qala rahimahullah. Wa la yatatayyaruna ay la yatasha'amuna bit-tuyuri wa nahwiha. Wa sayati insyaallahu ta'ala bayanu tiyarati wa ma yata'allaqu biha fi babiha. Qawluhu wa 'ala rabbihim yatawakkalun dzakara al-asla al-jami'a alladhi tafarra'at 'anhu hadhihi al-af'alu wal khisalu wa huwa atawakkalu 'ala Allahi wa sidqul iltija'i ilaihi wal i'timadu bil qalbi 'alaihi alladhi huwa nihayatu tahqiqi tauhidi alladhi yuthmiru kulla maqami syarifin minal mahabbati wal raja'i wal khawfi wal ridha bihi rabban wa ilahan wal ridha biqadaihi wa'alam anna al haditha la yadulu ala annahum la yubashiruna al asbaba aslan fa inna mubasharata al asbabi fil jumlati amrun fitriyun daruriyun lan fikaka li ahadin anhu bal nafsu tawakkuli mubasharatun li a'zamil asbabi kama qala Allah ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh ay kafihi wa innamal muradu annahum yatrukunal umura al makruhata ma'a hajatihim ilaiha tawakkulan 'ala Allahi ta'ala kal iktiwa'i wal istirqa'i fa tarkuhum lahu likaunihi sababan makruhan la siyama wal maridu yatashabbathu fima yadhunuhu sababan li shifaihi bi khaytil ankabuti wa amma mubasharatul asbabi wat tadawa ala wajhin la karahata fihi fa ghayru qadihin fi tawakkuli fala yakunu tarkuhu mashru'an lima fi sahihaini an abi hurairah marfu'an ma anzalallahu min da'in illa anzalalahu shifaan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wa an usamah bani syarikin qala kuntu 'inda nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ja'atil a'rabu fa qalu ya rasulullah Ana tadawa qala na'am ya ibadallahi tadawau fa inna allaha azza wa jalla lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaan ghayra da'in wahidin qalu wa ma huwa qala al-haramu rawahu ahmadu. Baik. Taib ini dulu ya. Al-Haram tahu Al-Haram? Dua. Nah. Ya. Wala yatatayyarun, mereka tidak tatayur. Nah, tatayur sendiri pembahasannya ada nanti bab khusus. Ai la yatasya'amun, tidak merasa sial, pesimis. Ya, bituyuri, karena burung. Dulu orang Arab melihatnya burung. Kalau sekarang kan banyak. Wa nahwiha dan semisalnya, wa sayati insyaallah taala bayanut tiyarati. Akan datang nanti insyaallah penjelasan mengenai tiarah ini. Wa ma yata'allaqu biha fi babiha, dan yang berkaitan dengan tiarah pada babnya sendiri nanti insyaallah. Wa qawluhu wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Rabb mereka saja mereka bertawakal. Maka di sini Nabi SAW zakara al-asla al-jami'ah. Nabi SAW ya menyebutkan di sini asal-asal induknya ini. Apa pokoknya, cabang apa namanya? Pokoknya. Kan nanti semua itu humul ladina la yastarkun wala yaktaun ya wala yatatayyarun. Kenapa? Karena ini mengurangi tawakal. Ketika mereka tidak tatoyur karena tawakal kepada Allah. Tidak berobat dengan kai, tawakal kepada Allah. Tadi ya aspek tidak berobat dengan kai karena meyakini kai adalah obat yang paling mujarab. Ya, tidak apalagi tadi, tidak minta diruqyah karena mereka tawakal. Jadi Nabi SAW di akhir hadis ini wa ala rabbihim yatawakkalun menyebutkan al-asla. Pokoknya. Ya. Nah ini ya. Al-jami'ah yang mencakup semua. Alladhi tafarra'at anhu hadhihi al-af'alu al-khisalu. Yang bercabang darinya dari hukum, dari asal ini, dari landasan ini. Ya. Dari landasan ini segala perbuatan-perbuatan khisal tadi, perkara tadi. Ya. Tidak minta diruqyah, tidak dikai, tidak minta kai, tidak tatoyur, itu semua adalah perbuatan-perbuatan cabang dari asas tadi bertawakal kepada Rabb mereka, kepada Allah. Paham enggak sini? Ya. Wa huwa at-tawakkulu 'ala Allah, yaitu bertawakal pada Allah. Nah, tawakal sendiri dia adalah nau' minal ibadah, bagian dari ibadah. Ya. Wasidku al-iltijai ilaih, dan jujurnya benarnya sikap berlindung kepada Allah. Ya. Jadi dengan benarnya sikap seorang hamba berlindung kepada Allah itu akan mencegah si hamba meminta ruqyah. Ya, minta berobat dengan kai. Karena meyakini kai adalah obat yang paling mujarab, apalagi tatoyur. Ya, merasa sial, merasa apes. Kenapa? Karena dia benar, dia sudah tepat sikap berlindung dia hanya kepada Allah. Alladhi huwa nihayatu tahqiqit tauhid. Yang inilah puncak dari perealisasian tauhid. Ya, tujuan dari perealisasian tauhid ya seperti ini. Alladhi yusmiru kulla maqamin syarifin minal mahabbati warraja'i wal khawfi. Yang dia akan membuahkan segala kedudukan yang mulia. Ya, dalam berbagai bentuk kecintaan, harapan, takut, ridha bihi rabban, ridha kepada Allah, ridha Allah, ridha ya Allah sebagai Rabb, ya ilahan, ridha Allah sebagai ilah, wa ridha bi qada'ihi, dan ridha dengan segala takdirnya. Nah, ini masya Allah ini, kalau kita memahami ini ya, makanya Kitab Tauhid ya, bukan sekedar dibaca ya. Ada ikhwah yang tamat Kitab Tauhid, masya Allah, di tengah banyaknya ikhwah yang gak pernah tamat Kitab Tauhid. Tapi yang ya, baca Kitab Tauhid tamat, sedikit banget yang paham. Nah, jadi kita paham satu hadis itu, masya Allah. Satu bab ini, ya kata para ulama, sesatu paham satu bab ilmu, ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha, lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya. Ya, antum paham nih wajul istidlal, kenapa wala yaktaun. Ya, Nabi SAW apa namanya mengatakan mereka tidak dikai, minta dikai. Antum paham, sementara antum juga ngerti Nabi SAW ternyata mengkai sahabat, dikai. Nabi SAW mengirim tabib untuk mengkai sahabat, tapi Nabi melarang di sini untuk mengkai. Antum paham ini? Ya, wajul istidlalnya, ah, itu lebih baik pada dunia dan sisinya. Ya. Kalau antum udah ngerti dari dulu, alhamdulillah. Kalau ternyata baru ngerti sekarang, berarti ini harta berharga sebenarnya. Hah? Baru sekarang ngertinya kenapa ya? Berarti wah, ini bernilai. Ah, ini penting ini. Ya. Kalau dulu kan tanya jangan boleh, kita jangan minta kalau di ini boleh gitu, itu mungkin apa? Kayak rupiah, larang rupiah itu ya. Rupiah itu kan kalau minta rupiah nggak boleh tuh. Ah. Kehilangan keutamaan yang 70.000 itu. Kalau minta di rupiah? Ya, kalau di rupiah beda lagi. Gitu. Nah, itu kan minta di rupiah kan juga Nabi kemarin riwayatnya ada tuh. Iya, dulu kan Nabi memerintahkan Asma untuk merukiah. Diruqyah anak-anaknya Asma, anak-anaknya Ja'far diruqyah. Nabi pernah memerintahkan Aisyah untuk diruqyah. Nabi pernah diruqyah oleh Jibril. Taunya kalau meruqyah boleh, yang diruqyah yang kehilangan keutamaan. Kalau meminta itu yang. Nah, itu harus paham wajhul istidlal juga itu ya. Karena kalau kita Pak ngertinya kayak gitu-gitu aja. Ya, ada orang NU yang ngerti dia, ayo apa ini gimana? Ini gimana? Bingung sendiri kita. Taib wa'lam annal haditsa la yadullu ala annahum la yubashiruna al asbaba aslan. Nah, kata Syekh Abdurrahman. Dan ketahuilah ya, bahwasanya hadis ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka tidak ya melakukan asbab sama sekali. Yaitu para sahabat salaf tidak melakukan asbab. Enggak. Fa inna mubasyaratal asbab fil jumlah amrun fitriyun daruriyun la infikaka li ahadin anhu. Karena melakukan sebab secara langsung ya, fil jumlah secara keseluruhan itu adalah perkara fitrah yang memang mesti orang melakukannya. La infikaka li ahadin anhu. Yang seorang pun enggak bisa lepas darinya. Ya, melakukan sebab. Antum lapar, makan. Haus, minum. Kedinginan, pakai selimut. Kepanasan, ya, kipas-kipas. Itu perkara fitrah. Gitu. Tiba-tiba seorang ambil kipas, gini-gini. Ngapain? Panas, gerah. Perkara fitrah. Kita bilang sama dia, jangan. Tawakal aja maulah. Gitu. Gak bisa, ini perkara fitrah. Nah, jadi hadis ini sama sekali gak menunjukkan bahwasanya para salaf meninggalkan sebab. Ya. Bal nafsu tawakkul mubasyaratun li'adzamil asbab. Bahkan tawakal itu sendiri. Ya, misalkan seorang begini nih. Udahlah, saya tawakal aja kepada Allah. Tawakal itu sendiri itu pun. Ya. Mubasyaratun li'adzamil asbab. Itu adalah salah satu bentuk melakukan sebab. Antum nih, kenapa ya, udahlah saya biar selamat, saya tawakal aja. Itu sebab, antum lagi melakukan sebab, sebab yang paling azam. Biar selamat. Biar selamat. Oh, itu tawakal. Ya, nih, dalil Syekh. Syekh Abdurrahman bin Hasan membawakan dalil. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ah, fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupinya. Ay kafihi. Allah akan mencukupi dia. Ya, kita nih misalkan lagi ketakutan di tengah hutan. Ya, kita mau beriltija sama siapa coba? Sama jin, haram. Sama apa kita? Bingung kan? Yang kita takut di situ sesuatu yang enggak terlihat. Maupun yang terlihat. Yang terlihat hewan buas, yang tak terlihat jin-jin yang jahat. Sekarang kemana coba kita sebabnya? Kita cari sebab apa? Berlindung di mana? Berlindung di situ. Taib. Nah, perindu apa namanya? Sebab yang paling besar ialah tawakal. Lihat, sebab yang paling besar untuk mereka keselamatan adalah tawakal. Berarti tawakal itu sendiri kata Syekh, nafsu tawakkul mubasyaratun li'adzamil asbab. Berarti tawakal itu sendiri pun itu adalah melakukan sebab yang paling agung. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Wa innamal muradu annahum yatrukunal umural makruhata ma'a hajatihim ilaiha tawakkulan ala Allah Ta'ala. Namun maksud dari hadis ini, humul ladina laistarkun wa la yaktawun wa la yatatayarun ya, wa ala rabbihim yatawakkalun, bahwasanya mereka meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan tadi, ma'a hajatihim ilaiha, walaupun mereka sangat berhajat kepada perkara tadi, yaitu pakai kai ya. Kenapa demikian? Tawakkulan, karena mereka tawakal kepada Allah Ta'ala ya. Karena mereka tawakal kepada Allah Ta'ala. Kali ketiwa, semisal berkai, wal istirqa, meminta ruqyah, fatarkuhum lahu, beda ya. Kalau tatayur nanti ada hukum sendiri ya. Kalau tatayur ada hukum sendiri itu. Dia adalah syirik asghar yang bisa berubah syirik akbar, bukan lagi makruh. Fatarkuhum lahu likaunihi sababan makruhan ya. Maka tidak pakai, tidak berukiah, itu meninggalkannya, tidak minta rukiah itu karena ya dia menjadi sebab kemakruhan ya, sebab makruh. Karena kenapa tadi ya, tadi orang Arab meyakini bahwasanya berobat dengan kai akan pasti berhasil, sehingga mereka punya yel-yel tadi apa, akhir dawa al kai. Nah wal maridu apalagi orang sakit ya, yatasabbasu fi ma yadhunnuhu sababan li shifaihi, ya dia akan cari-cari ya berbagai sebab yang dia sangka itu akan menjadi penyebab kesembuhan dia. Hatta bi khaitil ankabut, sampai dengan sarang laba-laba sekalipun, orang kalau lagi sakit apa aja mau. Ini orang lagi sakit mata nih, antum kerjain, berobat tuh pakai air kencing antum sendiri, dia lakuin. Padahal masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Secara ilmu kedokteran enggak ada. Kotoran kita itu kotoran ya, kotor semua, najis dimasukin ke mata lagi. Gimana coba? Nah, namanya air seni itu kotoran. Enggak ada itu, memangnya air kencing onta baru. Nah, ya, dan najis lagi, kotoran kita itu najis. Amma mubasyaratul asbab wat tadawa, adapun melakukan sebab ya, berobat ala wajhin ya, dengan berbagai bentuk apapun, la karahata yang fihi, yang tidak ada kemakruhannya di situ, fa ghairu qadihin fit tawakkuli, itu enggak menodai tawakal. Fala yakunu tarkuhu masyru'an ya, maka meninggalkannya itu tidaklah menjadi sebuah hal yang disyariatkan. Lima fi sahih, berdasarkan riwayat dalam fi sahihain, dalam sahih Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, marfu'an, secara marfu' yang ini disandarkan kepada Nabi ya. Apa kata Abu Hurairah yang disandarkan ini kepada Nabi? Ma anzalallahu min da'in illa anzalalahu syifaan ya, tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit melainkan Allah pasti akan menurunkan penawarnya ya. Alimahu man alimah, akan mengetahuinya orang yang tahu. Jahilahu man jahilah, ya tidak tahu bagi orang yang tidak tahu ya. Kalau ada penyakit pasti Allah turunkan obat ya. Wa an Usamah ibn Syarik, dari Usamah bin Syarik, qala, dia mengatakan, kuntu inda Nabi, saya pernah bersama Nabi SAW, waja'at al-a'rab, datang orang Arab Badui. Faqalu, orang-orang Arab Badui ini mengatakan, ya Rasulullah, ana tadawa, wahai Rasul, apakah kita boleh berobat? Qala na'am, kata Nabi, iya boleh. Ya ibadallah, tadawau, wahai hamba Allah, berobatlah kalian kalau kalian sakit. Fa innallaha azza wa jallam yada' da'an illa wada'a lahu syifa'an, karena tidaklah Allah ya menurunkan sebuah, meletakkan sebuah penyakit melainkan Allah pasti akan letakkan penawarnya. Ghaira da'in wahidin, bukan hanya satu penyakit ya, apa, namun kecuali satu penyakit. Ghaira da'in illa, gitu maksudnya, illa da'an wahidan ya. Ghaira da'in wahidin, kecuali satu penyakit. Qalu wa ma huwa, qalu al haram, kata para Arab Badui, apa itu? Satu penyakit haram, tuak pikun. Nah, rawahu Ahmadu, itu udah gak ada obat, udah laisa lahu dawa. Laisa lahu dawa itu kalau dia itu. Namun kita dapati orang-orang tua dari kalangan masyayikh kita berumur 80 tahun, 90 tahun tetap cemerlang, enggak pikun-pikun. Nah, berarti obatnya adalah ilmu. Obat ini pikun atau waktu aja. Ya, pikun kan enggak ada seumuran antum pikun. Nah, itu Syekh bin Bas wafat umur 90-an. Enggak pikun. Ya, berarti ilmu. Dan kita dapatin orang yang gemar baca itu jarang pikun, ya. Gemar baca, suka baca, diskusi, ya, itu jarang yang pikun. Namun yang pikun itu ya yang enggak pernah baca, yang tiap hari dia kerja itu aja. Stres. Ya. Dia tiap hari kerja gitu aja. Enggak ada aktivitas baca, otaknya jadi enggak bekerja gitu. Ya, otaknya enggak bekerja. Hah? Siapa, Pak? Mahathir Muhammad. Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia. Umurnya 90 ya? 97 ya. Ya dia levelnya letingan Soeharto itu kan. Letingan Soeharto dia. Dia belum pikun deh. Gak pikun dia, dia mungkin gemar baca dia. Nah, itu mungkinnya itu aja. Ya, antum nih kalau biasa baca buku agama, ya mikir. Sama lah kayak otot-otot kita itu kalau kita biasa gunakan di masa muda, masa sekarang, aktif di masa tua itu gak kropos. Ya. Kenapa? Karena sudah terlatih bekerja dari sekarang. Sama kayak otak kita itu. Otak kita itu kalau ya kropos, cuman dipakai buat ngitung duit, ngitung untung. Enggak pernah baca, enggak pernah mikir, enggak pernah apa. Ya udah. Lumpuh otaknya, akhirnya pikun kayak anak kecil lagi. Ya, anak kecil lagi udah. Pikun udah. Masuk ke rumah orang. Nah, itu yang bahaya itu. Lihat istri orang sangkain istri dia. Itu bahaya itu aki-aki kalau begitu tuh. Tapi cukup ya di 7:30 ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.